alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Al-Asri rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi at-Tirmidzi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab yang ke-18 tentang larangan bid'ah. Terakhir kita bahas sejumlah dampak negatif dari bid'ah. Maka di antara dampak negatif bid'ah yang ke-8 adalah orang yang gemar dengan bid'ah, hal yang tidak dituntunkan, baik akidah yang tidak dituntunkan ataupun amal ibadah yang tidak dituntunkan, maka pada hakikatnya dia tidak la yuhakim al-kitab sunnah, tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai hakim yang mengatur kehidupannya. Ya, karena yang dia jadikan acuan bukan Quran dan sunnah, namun yang jadi acuan adalah ila hawa perasaannya dan hawa nafsunya. Dia merasa ini perasaannya mengatakan ini bagus, ini indah, maka dia kerjakan dan dia yakini sebagai satu hal yang berpahala tanpa kemudian melihat apakah itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Maka yuhakim hawa, maka perasaannya lah yang menjadi hakim yang mengatur urusannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idha nazartum fi syai'in," jika kalian memperselisihkan sesuatu, "fa'udduhu ila Allahi wa Rasul," maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada kitabnya, kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasul artinya kembali kepada pausannya ketika beliau masih hidup, dan kepada sunnah dan tuntunannya setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bab ini adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, yaitu dalam syariat, dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia, "ma laysa minhu," sesuatu yang bukanlah bagian dari agama ini, "fa huwa raddun," maka apa yang diada-adakan itu tertolak, ya, ditolak dan dikembalikan kepada pelakunya. Demikian dalam hadis ya, muttafaqun alaih, dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting dalam agama kita, ya, karena hadis ini statusnya adalah separuh ilmu agama. Karena yang namanya agama itu berkenaan dengan amal, dan yang namanya amal itu ada dua macam, amal yang kelihatan, itulah amal anggota badan, dan amal yang tidak kelihatan, itulah amal dan aktivitas hati. Ya, untuk amal hati yang tidak kelihatan karena terdapat dalam hati, maka yang jadi timbangan, yang jadi parameter adalah hadis niat. Ya, hadis niat itu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya yang didapatkan oleh masing-masing orang sesuai dengan niat. Maka jika isi hatinya jelek, ya, maka jeleklah yang dia dapatkan. Ya, meskipun perbuatannya baik, maka isi hatinya jelek, niatnya rusak, maka kerusakan yang didapatkan, kejelekan yang didapatkan. Nah, kalau niatnya baik, ya, maka bagaimanakah nilai perbuatannya? Maka nanti perbuatan harus diatur pakai hadis ini. Hadis yang sedang kita bahas. Ini hadis yang mengatur berkenaan dengan sisi lahiriah perbuatan manusia. Maka hadis niat mengatur sisi hati. Dan hadis tentang tidak boleh mengada-ada dalam masalah agama mengatur sisi lahiriah. Maka adalah satu hal yang tidak pada tempatnya orang cuma berpegang pada satu hadis saja. Hadis yang mengatur masalah hati dipakai untuk mendalili perbuatan lahiriah. Ini tidak pada tempatnya. Ketika yang dibahas adalah perbuatan lahiriah, ini tidak ada tuntunannya. Lalu kemudian ada orang yang berargumen, niatnya kan bagus. Ini namanya salah tempat. Karena hadis niat, innamal a'malu binniyat, itu tempatnya untuk mengurusi sisi hati, keikhlasan dan sebagainya. Rasa takut kepada Allah, berharap kepada-Nya dan seterusnya. Kalau ini dipakai untuk membaca dan mengurusi amal lahiriah yang kelihatan, maka ini salah tempat. Ini namanya pisau roti dipakai untuk motong kayu. Ini namanya pisau roti dipakai untuk motong kayu. Karena hadis niat itu dia adalah parameter, dia adalah alat ukur, dia adalah neraca untuk menimbang amal hati, bukan untuk menimbang amal lahiriah. Dan pertimbangan untuk amal lahiriah, apakah ini amal lahiriah yang bagus, yang baik ataukah tidak, timbangan yang pakai hadis ini, hadis dari Bunda Aisyah yang melarang orang untuk melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Maka menggunakan hadis niat untuk membahas amal lahiriah, ini penggunaan alat tidak pada tempatnya, penggunaan dalil tidak pada tempatnya. Pemizanul amal al-zahiriyah, sedangkan timbangan neraca untuk menilai baik dan jeleknya amal lahiriyah, itu hadis dari Ibunda Aisyah. Ini man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, siapa yang mengada-ada dalam masalah agama ini yang tidak Nabi ajarkan, maka dia tertolak. Ini untuk menimbang amal lahiriyah. Maka baik dan buruknya amal lahiriyah timbangannya pakai hadis barang siapa mengada-ada dalam masalah agama ini. Baik dan jeleknya amal batin, nah, timbangannya pakai hadis innamal a'malu binniyat. Oh, niatnya baik, maksudnya baik, nah, maka ini secara niat baik. Maka karena sebagaimana kemarin telah kita bahas, ada yang namanya baiknya niat dan ada yang namanya baiknya perbuatan. Dan itu terkadang tidak selaras. Terkadang niatnya baik, namun perbuatannya tidak baik. Jadi Robin Hood, rampok orang kaya untuk sedekah bagi orang-orang miskin. Ini niat baik, isi hati baik, namun perbuatan yang salah dan tidak baik. Maka perbuat niat yang baik itu belum tentu tindakannya baik. Korupsi untuk bangun masjid misalnya, bisa saja itu terjadi. Maka niatnya baik, namun perbuatannya tidak baik. Maka tidak mesti baiknya niat itu berbanding lurus dengan baiknya perbuatan. Sebagaimana baiknya perbuatan belum tentu berbanding lurus dengan baiknya niat. Jadi niatnya baik namun hatinya ria, hatinya ingin dilihat orang, ingin dikenal orang, hatinya ujub, bangga dengan menepuk dada, karena saya. Maka perbuatannya baik namun hatinya tidak baik. Maka untuk baik buruknya amal hati timbangannya pakai hadis ini, neracanya pakai hadis ini. Baik buruknya amal badan timbangannya pakai hadis. Barang siapa yang mau ada dalam masalah agama ini sesuatu yang bukan bagian dari ini. maka fawaratun, maka dia tertolak, ay mardutun ala sahibihi, dikembalikan kepada pelakunya. Artinya tidak ada ganjaran yang didapatkan oleh pelakunya adalah semata-mata capek dan tidak diterima. Namun mengada-ada yang tercela dalam maksudnya adalah fi amrina, dalam urusan kami, urusannya Nabi. Apa itu urusannya Nabi? Agama kami dan syariat kami. Dan mengada-ada dalam masalah dunia, apakah itu tercela dan tidak, tergantung. Kalau itu kreativitas dalam bobol bank, dalam merampok, dalam mencuri, maka tentu tercela. Dan jika itu kreativitas dalam hal yang hal yang positif, hal yang manfaat, teknologi pertanian atau teknologi kesehatan, kedokteran, penemuan obat, kreativitas, inovasi dalam masalah obat dan sebagainya yang manfaat, maka tentu terpuji. Wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada wahai sang Nabi ruhan ruh, yaitu wahyu min amrina, yaitu adalah urusan kami. Maka urusan Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu, dan apa itu wahyu? Agama. Maka fa amrullah al-murad bihi fi hadzal hadits, maka yang dimaksud dengan urusan Allah dalam hadis ini adalah syariat Allah. Maka siapa yang mengada-ada dalam masalah agama sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Maka siapa yang memiliki keyakinan, dia anggap keyakinan itulah Islam, padahal ternyata Islam tidak mengajarkannya, maka itu tertolak. Siapa yang melakukan satu amal ibadah, dia kira itu dituntunkan dalam Islam, padahal ternyata Islam tidak mengajarkannya, maka itu tertolak. Maka dalam hadis ini terdapat contoh yang gamblang bahwasanya ibadah manakala kita tidak tahu kalau itu adalah bagian dari agama Allah, maka itu tertolak. Oleh karena itu bisa kita simpulkan dari hadis ini, dalam masalah beramal tidak boleh tidak harus ada ilmu, karena ibadah itu mengandung syarat dan rukun atau minimal sangkaan kuat. Idakan yakfi anil ilmi, jika imam sangka kuat itu sudah mencukupi dan tidak harus ilmu atau yakin. Maka boleh tidak harus dalam beribadah, pada dasarnya harus ilmu, itu yakin. Ini yang benar, ini dituntutkan. Namun ya, minimalnya adalah sangkaan kuat. Sebagaimana dalam sebagian kasus, misalnya sholat, ketika orang ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang dia kerjakan, dan seorang itu punya sangkaan kuat ada angka tertentu, maka adalah dia lanjutkan sholatnya berdasarkan sangkaan kuatnya. Maka adalah dia beribadah berdasarkan sangkaan kuatnya. Ini tiga atau empat orang bimbang, namun dia punya diingat-ingat, maka dia punya sangkaan kuat kali ini rokat yang keempat. Maka anggaplah sholat tersebut berdasarkan rokat keempat. Dan setelah itu ada kewajiban untuk sujud sahwi. Demikian juga misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, kemudian orang ragu-ragu, ini sudah ini 5 atau 6. Maka jika diingat-ingat kemudian ketemu ada angka tertentu, maka lanjutkanlah ibadah dalam tawaf berdasarkan sangkaan kuat yang kita miliki. Demikian juga masalah berwudu, jika kita punya sangkaan kuat wudunya telah sempurna, telah beres, basuh tangan sudah sampai siku dan seterusnya, maka itu sudah cukup. Maka kesimpulannya, maka dalam ibadah kita harus memiliki ilmu dalam pengertian yakin, kalau semacam inilah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka minimal ada sangkaan kuat untuk kasus-kasus yang dalil mengatakan bahwa cukup dengan sangkaan kuat. Jika orang itu beramal, melakukan satu amal ibadah, tidak dengan dasar yakin kalau itu yang harus dilakukan atau sangkaan kuat, namun cuma tebak-tebakan, ngasal saja, nah ini yang tertolak. Dan jika seorang, jika ibadah itu adalah ibadah yang tertolak, maka haram bagi seseorang untuk menggunakannya sebagai ibadah kepada Allah. Karena jika seorang itu menyembah Allah dengan satu ibadah yang tidak Allah ridai, karena Allah tidak menuntunkannya, yang menuntunkan hal tersebut ke hamba-hambanya, maka orang yang melakukan seperti orang yang mengejek Allah. Oleh karena itu, maka sebagian ulama yaitu al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala memiliki pendapat jika seorang itu sholat dalam keadaan berhadas secara sengaja, maka batal islamnya. Jika orang itu tahu maksudnya dia posisinya hadas, baru saja kentut, setelah itu dia nekat sholat dalam keadaan sadar betul, sadar, bukan tidur, bukan tidur, bukan sadar betul kalau dia itu hadas, bukan nekat mengerjakan sholat, maka orang ini batalnya keislamannya diperselisihkan ulama. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan batal Islam, batal Islamnya. Kenapa? Karena dia mengejek agama, dia mengejek sholat, dia tahu sholat itu harus bersih dari hadas, dan dia tahu sadar betul dia dalam kondisi hadas, setelah itu dalam keadaan sadar betul dia nekat sholat, maka ini mengejek Allah subhanahu wa ta'ala, menghina dan mengejek Allah. Ya, meskipun mayoritas para ulama masih mengatakan dalam kasus ini belum batal keislaman, kemudian melakukan perbuatan yang sangat-sangat jelek, maka minimal kita katakan keislaman orang tersebut diperselisihkan. Ya, diperselisihkan oleh para ulama, orang yang dengan sengaja dalam kondisi hadas mengerjakan sholat. Lain hanya kalau lupa, lupa, maka tidak ada dosa. Orang lupa kalau dia sudah kentut, kemudian dia sholat isya setelah jam 8, dia berkata, tadi sudah kentut tadi, buktinya saya tadi keluar untuk kentut di luar, saya belum wudu lagi. Maka sholat, kemudian sholat isya yang dikerjakan dalam keadaan hadas karena lupa, apakah itu membuahkan dosa? Jawabnya tidak. Nah, apakah wajib diulangi? Jawabnya iya. Bedakan hal ini. Tidak dosa bukan berarti itu sudah cukup selesai. Namun wajib diulangi. Cuma apakah tadi dosa? Jawabnya tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena lupa. Lupa kalau hadas. Namun tetap wajib diulangi karena tadi belum sah. Kemudian hadis ini memiliki versi yang lain, versi yang kedua dalam riwayat Muslim, yaitu man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan amal yang tidak kami tuntunkan, tidak kami ajarkan, maka itu tertolak. Maka kalau redaksi yang kedua ini itu lebih keras daripada redaksi yang pertama. Redaksi yang pertama, siapa yang mengada-ada, siapa yang mengada-ada dalam masalah agama sesuatu yang bukan bagian dari dia, maka tertolak. Redaksi yang kedua, siapa yang melakukan amal ibadah, siapa yang melakukan amal, yaitu amal ibadah yang dimaksudkan, sesuatu yang tidak diajarkan, maka dia tertolak. Kalimat redaksi yang kedua itu lebih keras daripada redaksi yang pertama. Karena kalau contoh ekstrimnya, kalau untuk redaksi yang pertama, maka boleh jadi ada orang yang melakukan contoh yang tidak dituntunkan, dan dia bisa ketika dikasih saran dan nasihat bisa berkelit dengan mengatakan, kalau cuma kita bawakan hadis yang redaksi yang pertama, saya kan tidak mengada-ada, saya cuma ikut-ikutan kok. Yang mengada-ada kan ya kreator pertama, inovator. Ini faktor pertama, saya cuma melanjutkan, saya tidak mengada-ada sesuatu yang baru, yang mengada-ada itu bah saya cuma teruskan. Misalnya, kalau bisa berkelit, karena redaksi hadisnya siapa yang mengada-ada, maka ada orang yang merasa saya cuma ikut-ikutan, saya cuma mengikuti dan tidak mengada-ada, maka dia bisa bermain bahasa. Berkali dengan mengatakan saya tidak mengada-ada, saya cuma derek saja, saya cuma ikut-ikutan saja. Itu kalau pakai itu redaksi yang pertama. Lain hanya dengan redaksi yang kedua, siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Boleh jadi dia inovator pertama, boleh jadi dia pelanjut, ya, dia sekedar ikut-ikutan, semuanya kan melakukan. Semuanya kan beramal. Inovator pertama ya beramal, orang yang ikut-ikutan juga beramal. Maka semuanya beramal. Sehingga kalau pakai redaksi yang kedua, cakupannya lebih luas. Dan itu sehingga status lebih keras daripada yang pertama. Ya, karena sabda Nabi bagi redaksi yang kedua, siapa makan amal yang tidak ada, tuntunannya dari kami. Ya, ini artinya tidak boleh tidak. Kita ya, kita harus mengetahui bahwasanya amal yang kita kerjakan itu satu hal ya dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika tidak, tertolak. Dan redaksi yang kedua ini mencakup ya, yang tertolak dalam hal ini mencakup masalah ibadah, mahdhah, ataupun masalah muamalah dan transaksi. Oleh karena itu, jika seorang itu melakukan transaksi jual beli yang tidak sah, karena dia menjual barang yang belum dia miliki, misalnya, atau dia menggadaikan barang dalam utang piutang dengan gadai yang tidak sah atau wakaf yang tidak sah, maka semua amalnya tersebut tidaklah sah, tertolak dikembalikan kepada pelakunya dan tidak dan dinyatakan tidak belum mencukupi apa yang jadi maksud. Kemudian hadis yang kedua sebab ini adalah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah beliau menceritakan bagaimanakah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, yaitu khutbah Jumat. Idza khotoba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah maka ihmarat aynahu, dua matanya memerah, wa ala sawtuhu, dan suaranya lantang, wastadda qutubu, seakan-akan Nabi marah karena teriak-teriak karena suara lantang dengan marah yang hebat, hatta ka'annahu mundhiru jaisyin, seakan-akan Nabi saat menyampaikan khutbah Jumat itu seakan-akan panglima perang yang sedang masih komando teriak-teriak atau pasukan. Ya, artinya khutbah Jumat itu yang Nabi dengarkan serius. Ya, sebagian tempat ada yang khutbah Jumat itu dagel. Ya, maka ini satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan. Ya, Nabi contohkan khutbah Jumat itu serius, teriak-teriak supaya enggak ngantuk, itu bukan dagel caranya. Cuma lain yang ngantuk, bukan dagel supaya gak ngantuk, cuma lain yang ngantuk. Kasih informasi yang bikin yang ngantuk itu kaget. Itu mah benar, itu malah tepat, malah dijak buyon supaya gak ngantuk saat khutbah Jumat. Nah, ini tidak tepat. Karena ketika Nabi nyampaikan khutbah Jumat, ka'anna mundhiru jaisyin, mungkin jadi seakan-akan panglima perang itu ya suaranya diring kalau perlu karena dekat instruksinya kepada tentara yang dekat, teriak-teriak bikin kaget supaya orang lengah dan sadar kalau memang posisinya mengharuskan demikian. Ya, seakan-akan adalah panglima perang yang sedang berteriak kepada pasukannya supaya siap-siaga, sobahakum wa masakum, hati-hati dengan serangan musuh di pagi hari. Memasakum, hati-hati dengan serangan musuh di sore hari. Wayakul, maka di antara yang Nabi sampaikan dalam khutbah Jumatnya, bu'ithu ana wa sa'atu kahatai. Ya, aku diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan kiamat itu kedekatannya seperti ini. Wayakul, kemudian dia hendengkan dan didekatkan dua jarinya, yaitu as-sababah jari telunjuk, wal-musta dan jari tengah. Kemudian setelah itu Nabi katakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Ya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik tuntunan dalam beragama tuntunannya Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dalam masalah agama yang paling jelek itu yang paling terbaru, yang paling bagus itu yang paling kuno. Maka dalam masalah agama yang paling bagus itu adalah yang paling kuno, yang paling antik, yang paling dekat dengan apa yang Nabi ajarkan. Maka penggemar sepeda kuno atau kemudian motor kuno itu masalah bersusah payah untuk cari onderdil yang kuno, itu onderdil yang antik ya, karena dia pinginnya sepedanya itu sempurna semua, kuno semua. Maka dia rela bersusah payah, duitnya harganya jauh lebih mahal, dia belinya harus online ya, dan sebagainya. Itu itu dijalani, dilakoni supaya apa? Dapat onderdil ori, asli, kuno, dan antik. Semangat yang luar biasa. Nah, harusnya semangat semacam itu, semangat dalam masalah beribadah, dalam masalah beragama, susah payah untuk cari yang bisa ngajari yang paling antik dan paling kuno, yang paling sesuai dengan Nabi. Dan kalau kamu bersusah payah untuk mendapatkan hal tersebut, seharusnya semangatnya demikian. Kenapa? Karena perkara yang paling jelek dalam masalah agama ini adalah yang baru, yang tidak ada pendahulunya, ya, bahkan apalagi tidak ada tuntunannya dari Nabi. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap ya, yang memiliki bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian Nabi mengatakan di antara khutbah Jumat yang Nabi sampaikan, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Saya itu lebih utama, saya itu harus lebih diutamakan ya, bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Seorang mukmin wajib lebih mencintai Nabi daripada mencintai dirinya sendiri. Kemudian Nabi katakan, man talaka malan fali ahlihi. Siapa yang meninggalkan harta warisan yang banyak, maka silakan dibagikan untuk keluarganya. Wa man talaka daynan, dan siapa yang punya utang yang tidak bisa dilunasi, audoyaan, atau kemudian punya anak yatim yang terlantar, fa ilayya wa alayya, maka laporkan padaku, dan alayya, dan itu jadi tanggunganku. Demikian dalam hadis ya Muslim. Maka di sini penulis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum di bab peringatan tentang bahaya bid'ah. Ya, Jabir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyampaikan khutbah, itu khutbah hari Jumat, maka matanya memerah, suaranya lantang dan keras, dan luar biasa marahnya. Kenapa Nabi melakukan hal ini? Nabi lakukan hal ini karena hal inilah yang lebih lebih kuat memberikan dampak kepada pendengar. Karena dengan orasi semacam ini, dengan ceramah semacam ini, semuanya melek. Semuanya melek, lengkap, halus, lembut, nah gitu. Maka enak di telinga. Habis mukadimah, kemudian enggak dengar apa-apa. Bangun-bangun nanti kalau sudah iqomah. Namun ketika khutbah itu mantap, keras, dengan tegas, maka enggak ada yang nonton. Tidak ada yang ngantuk, maka lebih membekas kepada pendengar. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap semacam ini demi maslah. Supaya apa yang beliau sampaikan masuk, supaya beliau sampaikan itu didengar, dan orang dan audien itu memperhatikan. Karena tentu satu hal yang telah kita maklumi, bahwasanya asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut akhlaknya, dan yang paling lembut, paling bagus akhlaknya, dan yang paling lembut tabiatnya, karakternya. Namun dikuli maqam, maqal, setiap konteks, setiap situasi itu ada bahasa yang tepat. ada situasi tertentu yang tepat adalah lembut, dengan suara lirih, lembut. Ada situasi tertentu yang pas itu adalah suara lantang menggelegar. Maka khutbah, di antara khutbah Jumat sepatutnya adalah khutbah yang menggerakkan hati, memberikan bekas pada jiwa, dan menggerakkan hati dan membekas pada jiwa ini baik dari sisi topik dan temanya, demikian juga cara penyampaiannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, di antara khutbah Jumat yang dia sampaikan, aku diutus dengan keadaan dalam kondisi sudah dekat dengan kiamat. Ini seperti dua jari ini. Maka Nabi gandengkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Yaitu di antara dua jari beliau, sababah, jari telunjuk itulah jari yang terletak antara jari tengah dan jempol. Dan dia beliau lekatkan dengan jari tengahnya. Dan jika kita dekatkan dua jari ini, maka tentu kita akan jumpai bahasanya dia keduanya itu berdekatan dan bertetangga, dan tidak ada selisih di antara keduanya kecuali sedikit saja. Tidak ada antara jari tengah dan telunjuk, kalau dipepetkan itu tidak ada perbedaan kecuali sedikit saja, cuma seukur satu kuku atau setengah kuku. Maka Nabi berisyarat, saya dengan kiamat, saya diutus dalam keadaan kiamat itu dekat. Kemudian Nabi berisyarat demikian. Maka dekat yang dimaksudkan bukan bukan posisi berdiri jari telunjuk sama jari jari tengah. Nah, yang dimaksud dengan dekat di sini adalah ini ujung ujung jari telunjuk dengan ujung jari tengah. Maka ujung jari telunjuk itulah masa Nabi diutus. Kiamat, nah ini di sini. Kiamat itu di sini. Di ujung jari tengah itu yang dimaksud dekat di sini. Dekat di sini bukan dekat ininya. Dekat ininya. Banyak penerjemah yang salah menerjemahkan. Ketika menjelaskan dan menerjemahkan hadis ini, dikira bahasanya ditangkap oleh pembaca kedekatan yang dimaksudkan artinya ya, ini padahal yang Nabi lakukan telah nempel kan. Kalau nempel berarti tidak ada jejak antara ini dengan ini. Antara ini dengan jari telunjuk jari tengah itu Nabi tempelkan, bukan hanya beliau enggankan. Ini dekat seperti dekatnya tengah dengan telunjuk. Kemudian renggang bukan, Nabi itu berisyarat direkatkan seperti ini, kata Nabi. Seperti ini direkatkan. Kalau direkatkan ya enggak ada jeda antara jari telunjuk dan jari tengah. Sehingga yang dimaksud dengan selisih itu adalah ujungnya. Ya, ujung jari telunjuk inilah masa Nabi diutus. Nah, sini kiamat. Jadi kiamat artinya Nabi dengan kiamat itu dekat. Artinya diutusnya Nabi adalah diantara tanda dekatnya kiamat. Maka tadi disampaikan selisihnya cuma satu kuku atau separuh kuku, atau kalau saya satu setengah kuku. Kalau saya satu setengah kuku itu selisihnya cuma satu setengah kuku dari satu setengah kukunya kuku jari jari tengah. Dan dalam bahasa Arab jari tengah itu disebut sababah, yang makna asalnya adalah menjadi. Karena orang Arab jika ingin menjadi seseorang, maka yang dipakai itu jari jari telunjuknya. Dasar, itu gak pakai jempol. Dasar, teman-teman, dasar. Nah, itu pakai jari jari telunjuk. Karena ini dipakai oleh orang untuk yang mencaci orang itu pakai mendasar-dasar orang itu pakai jari telunjuk, maka orang Arab kasih nama jari ini dengan sebutan sababah yang artinya alat untuk mencaci. Demikian juga nama lain dari jari telunjuk dalam bahasa Arab adalah sabaha, yang artinya mensucikan. Karena seorang itu ketika mau mengisyaratkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berisyarat dengan jari tunjuk ke arah atas. Allah Subhanahu wa taala berisyarat ke atas. Yang diangkat bukan gini. Allah Subhanahu wa taala ada gini. Apa Allah Subhanahu wa taala ada? Allah Subhanahu wa taala. Maka berisyaratnya dengan yang ditegakkan adalah jari telunjuknya. Maka jari telunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan sabaha. Maka karena ketika kemudian mau mengagungkan Allah, maka yang diangkat adalah jari telunjuk semua tergenggam, diangkat jari telunjuk kemudian diisyaratkan ke arah atas. Maka Nabi sampaikan, Nabi antara kiamat hancurnya dunia dengan diutusnya Nabi itu selisihnya cuma segini, cuma satu kuku lebih sedikit. Artinya apa? Wal makna artinya ajal dunia itu demikian dekat, gulung tikarnya dunia itu demikian dekat. Itu bukan satu hal yang lama, bukan satu hal yang jauh. Demikian juga yang Nabi lakukan pada satu hari ketika Nabi khotbah nasya memberikan ceramah kepada para sahabat di akhir siang, di sore hari, dan matahari ketika itu sudah ada di atas puncak pohon-pohon kurma, sudah menjelang tenggelam, sudah menguning, seakan-akan posisinya itu sudah di atas pohon-pohon kurma yang ada di sebelah barat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebenarnya tidaklah tersisa dari dunia kalian kecuali semisal tersisanya hari ini. Namun dua hadis ini sama sekali tidaklah kemudian bukanlah alat ukur untuk nebak-nebak kapankah terjadinya kiamat. Kapankah terjadinya kiamat? Sebagian orang ada yang kemudian otak-atik dari menggunakan dua hadis ini untuk ngira-ngira kapankah kiamat. Dan itu tidaklah dilakukan kecuali dengan plus memakai Israiliyat dan Taurat. Gimana otak-atiknya? Otak-atiknya berarti umur dunia itu dari pangkal jari tengah sampai di sini. Ini umur dunia. Terus umur dunia sampai Nabi diutus itu dari pangkal jari telunjuk sampai ujung jari telunjuk. Nah, kemudian pakai tawar. Kemudian pakai tawar. Umur dunia itu berapa? Umur dunia itu berapa? Sampai kemudian Nabi itu utus sampai tahun 1 Hijriah. Itu berapa juta tahun? Setelah itu ini berapa senti? Ini berapa senti? Kemudian dibuat rasio. Dibuat rasio. Oh, ini misalnya ini 8 cm. Nah, ini umur dunia sampai Nabi diutus. Oh, ini misalnya 8 cm. Oh, 8 cm sama dengan sekian ribu tahun. Oh, berarti 1 cm itu sama dengan sekian tahun. Nah, terus ini sampai ini berapa cm? Ujung jari telunjuk sampai ujung jari tengah itu berapa senti? Oh, anggap saja 3 senti atau 2 senti. Oh, 2 senti. Oh, berarti tadi sudah ketemu persentinya, rasionya sekian ratus tahun. Oh, berarti dari Nabi itu utuh sampai kiamat terjadi umur umat Islam. Kemudian kiamat akan terjadi sekian. Itu dari itu cara mutaatinya, itu cara mutaatik sebagian orang. Kalau pakai hadis tadi yang kedua tentang Nabi waktu asar tadi, sama mutaatinya pakai tawar. Pakai matahari terbit sampai tergelam itu berapa jam? 12 jam. Matahari di atas pohon kurma itu kira-kira jam berapa ya? Jam 5 misalnya. Jam 5 tenggelamnya berapa? Jam 6 1 jam. Berarti sejak Nabi ngomong sampai kiamat itu ada 1 jam. Terus 1 jam itu berapa? Itu pakai tawar. Umur itu kan umur dunia kata Taurat berapa, kata Bible berapa, sampai Nabi diutus, sampai diutus sampai tahun 1 Hijriah. Anggap aja ini 1 tahun Hijriah. Oh, ketemu itu sekian juta, sekian ribu tahun. Sekian ribu tahun itu anggap saja terbit jam 6. Jam 6 sampai jam 5. Nah, jam 6 sampai jam 5 itu ternyata sama dengan sekian. Lalu dicari rasionya. Berarti 1 jam oh, berarti 1 jam sama dengan sekian. Itu tadi kata Nabi, umum dunia tinggal sore itu sampai tenggelam. Wah, habis 1 jam. Berarti umum dunia itu senilai dengan 1 jam. 1 jam yang tadi ketemu sekian. Pakai Taurat, kemudian pakai perkiraan jam 5 tadi. Pakai Taurat untuk umum dunia, pakai Bible, kemudian sampai jam 5 ketemu angkanya. Itu otak atik orang. Nah, itu otak atik orang. Dan itu semua otak atik gantung. Otak atik gantung. Semuanya tidak Nabi tuntunkan dan tidak Nabi ajarkan. Nabi itu mau cuma mau ngomong ini dekat. Itu ngomong Nabi ini dekat. Itu pesan pokoknya. Namun ada orang yang salah fokus. Nabi itu mau ngomong ini dunia itu dekat, obohnya dunia itu dekat. Ada orang gak ngambil itunya, ngambil ininya. Oh, berarti umur dunia itu sampai ini ya. Ini kira-kira berapa? Itu malah yang dicari. Itu yang jadi perhatian utama, itu yang jadi fokus ya. Matahari mau tenggelam di atas pohon-pohon kurma di sebelah barat sampai tenggelam untuk berapa jam? Itu malah ya, itu yang jadi fokusnya. Jadi ceritanya salah fokus itu orang yang suka otak-atik untuk menentukan ya, umur dunia, umur umat Islam. Itu semua semakna sama dengan kapan kiamat. Umur dunia itu sama dengan kapan kiamat. Umur umat Muhammad itu sama dengan kiamat. Karena tidak ada lagi umat setelah umat Muhammad. Maka ini maka sama dengan meramal ya, kapankah kiamat. Dan Nabi telah menegaskan di hadis Jibril. Nabi tanya, ditanya oleh malaikat Jibril, kapankah kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ul anha bi a'lamu min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu maksudnya beliau lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Ketika Nabi tidak tahu, tidak bisa memastikan, Jibril pun juga tidak tahu, maka alangkah anehnya jika ada orang yang kemudian maju, saya tahu. Maka tentu aneh, tentu aneh, tapi nyata. Ya. Demikian yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.